kayu yang punya buah, bawain buah. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di sini, air doang, air kebangatan melimpah dari atas ada, dari bawah ada. Tuh bu, iya ini orang tuamu di sini nggak ditaruh apa-apa, apaan? Depan itu ada mana? Iya, oh, depan dulu apa sini nih? Mama dengan tua-tua, apaan kayak taruh-taruhin di situ dari tadi orang nyampe dari sore. Ya elah elah, dananya minim kali ini panitia. Bohong. Ya Allah nih, kita muliakan orang yang sudah enggak ada. Diangkat derajat yang tinggi oleh Allah. Maka hari ini, bulan ini, Masya Allah luar biasa bu. Orang yang udah kagak. Ya. Kacang nyambung masalah. Kacang mau kopi gitu. Salah itu batasin 3 biji lagi. Dan aja cekak kali ini RT. Ya, kapan aja dikata bang bu, tuh. Nih, kenapa orang yang sudah gak ada menunggu kiriman orang yang masih ada? Nih kita nih lagi ngirimin Fatihah buat orang yang udah kagak. Arwah-arwah emak bapak kita kan hidup lagi, po. Hidup. Itu pada datang arwah orang tua kita. Kemana? Ya, jeblos jatuh. Piringnya patah semplak. Bukan piring, plastik. Ya, elah, gampes itu. Ya, ada atur udah, jadi orang yang nyatin dia. Ya. Ada emang lagi ya, bagi ya. Nampan kembangnya doang kan dari sini. Ya. Lagi ya bang, atur orang mau tadi nih break dulu, ngatur makanan, jadi enak ngomong konsen. Iya, maklum ya, saya jatawa. Ya, jatuh pelan-pelan, jatuh buru-buru, ntar semplak lagi. Blinding tuh salah. Makan bang dah, kacangnya silakan bang, ya begitu aja padanya ya. Jangan malu-malu makan aja kacang, enak nambahin tai gigi. Ya Allah, nyampe mana baru satu ah, ngomong ah. Dibelah. Doa bu, doain. Arwah-arwah orang tua kita pada nyampe tuh kapan? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam takbiran. Pada datang ke rumah kita masing-masing, ngelihat anaknya doain apa kagak, baca Fatihah apa kagak. Kalau ngelihatnya anaknya pada doain, baca doa, ngirim Fatihah, tahlil, tahmid, surat Yasin yang dia baca, itu arwah emak bapak kita girang, gembira, Masya Allah senyum. Malam ini arwah-arwah yang kita kirimin pada girang kok. Makanya kita nggak sempet lalu ziarah kubur. Kalau orang puan marah dari ribet kali, yang laki datang ziarah kubur ke kuburan mak bapak, baca tuh doanya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kita memberi salam. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles. Tapi assalamualaikum, datang ke rumah orang, datang assalamualaikum, pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kenapa? Karena ada orangnya di situ yang kita beri salam, jawabnya jawab po itu jawab. Assalamualaikum ya ahlul kubur, yang di dalam jawab waalaikumsalam. Cuma kita kagak dengar. Ane kata kita dengar po ribet po. Assalamualaikum ya ahlul kubur, waalaikumsalam ji. Langsung tasbih pada mental kita buang. Surat Yasin pada sobek po. Kita lari kencang bawa sendal jepit putus. Nampak ketakutan. Maka kita ziarah kubur. Jangan setahun sekali hidup lebaran doang. Pengki je bawa, pacul je bawa, jokoren. Kuburan emaknya emang dasar kembang doang je taruhin di kuburan. Ampeg bu dan saya ngerinya. Malah lagi ngeriak. Hujan gerimis beli drama. Wah, gue bisa nyewa tenda kali ini. Nah, lampunya sih mantep ini. Udah, berawal soal-soal atas ya bolong. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. saya lagi sakit kepala saya ini, kalau kena hujan nggak tambah ampek lagi nih. Bu, payungin deh bang ya, irik dah kekuburan. Nah, ini udah pakai begini tinggal jingkrak-jingkrak doang saya. Bu, ini datang ke kuburan, datang ziarah kita ke makam. Ya lama-lama pengelembes juga bang. Ya, iya tuh bener bang, ini bang basah bang itu. Oh, mahal ginian ini. Oh muka saya kena bisa tutupin ya. Merecek juga ini. Upaya merte kita ini. Iya. Merhaba. Jadi kayak Habib Bahar saya. Payung ini, no, Abi Bahar bin Smith. Kalau ini Bahir bin Semut. Ya ini gedean, kita ngomong gedean lagi bang. Yang pentingnya enak-enak. Dia, mari saya pegangin, nggak apa-apa kan? Biarin kalau dipegangin, biarin lagi nih. Sepanjang jalan ya, ini gak apa-apa bu, ya. Ini sejak-jak seumur-umur baru ini saya ceramah begini. Videoin bang, videoin, masukin YouTube biar viral. Usah tidak udah gila gitu. Iya. Jadi bagaimana kira-kira? Ya PRT. PRT. Ini gak pakai pitua, kalau pakai kodok, tau loh, akan kodok. Kodok di pojokan tenda, ikat dalam tendanya. Itu biar teduh kaya apa gak bakal turun. Kodoknya gak turun. Hujannya mau. Ayo bu, kita doain orang-orang tua kita. Kenapa kita bisa begini? Karena doa-doa orang-orang tua kita, benar? Makanya anak sehebat apapun, seorang anak-anak biar kata hebat banget, pintar banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi. Punya titel dokter, profesor, SH, MM, MBA. Sekolahnya S1, S2, S3, S-Ketong, S-Tender dia punya. Anak biar kata pinter, kok. Ya, duitnya banyak, disebut kiai banget. Disebut mubalik, ceramah kemana-mana pakai diarak. Dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah. Pergi haji tiap tahun, mondar-mandir ke Mekah. Umroh saban bulan, dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, jasanya luar biasa, bu. Masya Allah, emak tuh. Ini rawahan masal ngirimin doa buat orang-orang tua kita. Ini membuktikan tanda bakti seorang anak sama orang tua. Apalagi yang namanya emak, Masya Allah, emak, bu, luar biasa dah, belum beranak aja bunting dulu. Buntingan belum gede, berapa 2 bulan, kalau kita seksa tuh emak muntah tiap jam. Wah, we, yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang pengen nyium pala. Pala kereta. Oh, pengen nyium gitu 29 bulan kesiksa emak. Tidur miring kayak nomor 3 telentang kayak kubah masjid. Ngorap takut jomblang tuh emak. Perjuangannya emak, Masya Allah, saat-saat mau ngelahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup mati tuh emak. Saat ngelahirin perut sakit mulai cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, aduh bang. Lakinya nyamperin dikit banget, ngomongnya sabar aja neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mampu bawa ke bidan, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka, itu perjuangan. Pembukaan 3 aja pinggang belakang bang, rasanya pegel panas, tuh pinggang. Pembukaan 3 doang tuh baru, pinggang belakang pegel, rasanya panas banget ya. Katanya po, maksudnya saya bunting. Saat mau lahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup itu perjuangan emak, keluar anak brol kalau dunia masih sakit perlu murdarah emak ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat, bener bu? Gak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah, keluar anak ada tunjuk-tunjuk gara-gara lu nisialan, enggak. Perjuangan emak luar biasa, maka satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 10 orang, satu orang emak, bener bu? 10 orang anak tuh bisa dirawat sama satu emak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Emak udah tua balik kayak bocah lagi bang. Kita datang ke rumahnya kita tengokin, girang emak. Jangan pakai bawa tentengan, gak ngarepin yang begitu. Asal ditong tengokin bilang kira pulang genggamin duit. Gocap cepek. Jadi diciumin tuh duit sama emak ya. Roh, lu bagi-bagi gua. Emang lu punya duit roh. Gua doain roh biar sehat lu panjang umur. Murah rezeki bisa ngurusin anak. Mak doanya merutuk kayak petasan paru. Orang-orang main ke rumahnya, buru-buru, buat tentengannya. Masakan apanya, numpang mindo ke rumahnya. Lihat nyanya pakai cincin api, cincin emaknya dirorodin. Sial dangkalan tuh anak, bagaimana berkah sama orang tua. Bener bu? Nih emak jasanya gede banget, makanya emak sayang buat sama anak. Bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Bener bu? Emak yang telaten banget, punya anak kecil, tengah malam nangis. Yang bangun siapa? Emak, bapaknya emang gak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis punya tuh? Wijak, bapak kurang. Telaten ngurusin anak. Emak matlaten banget nyuapin anak makan. Anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Anek-anek, anak sayang buat emak. Makanya ibu-ibu kondangan kebon acara mulu dan selalu bawa tas kecil selampai di bawah. Itu ada fungsinya. Kue talang, nganggur, comot. Kue pepe, buntel, pasukin. Buat siapa yo? Buat anak, gak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampai buat bawa pisang, kagak. Bapak-bapak kondangan emang udah bawa pisang dari rumah apa ya, bro? Enggak deh mak, masya Allah ini luar biasa bu, indahnya kita berbagi seorang anak kepada orang tua, berbawa berbakti kepada orang tua yang masih hidup, hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah enggak ada. Maka ini ruahan masal, Syakban, ainnya al-ula, derajatnya diangkat tinggi oleh orang-orang yang mengamalkan, mengisi kegiatan positif hal-hal yang baik, taqarrub kepada Allah di bulan Syakban. Yang ketiga, ada bulan Syakban adalah huruf apa? Huruf Ba. Ba itu apa? Ba simbol dari barokah. Maka bulan Syakban ini bulan yang penuh keberkahan. Berkah kita, apa itu berkah? Ziyadatul khair wa sa'adah. Tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Amin. Nih kita kumpul begini bang. Berkah benar, dikasih makanan. Ntar pulang dikasih besek. Ibu santunan anak-anak yatim. Ntar ada beseknya nih. Ntar ada beseknya. Berkah, masya Allah. Kumpul begini dosa kita dirontokin, amin. Dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digembeng. Ayo raba darah kita masing-masing pasti banyakkan dosa sama ibadah. Maka bulan Syaban ini pendekatan diri kepada Allah. Apa Syaban itu? Syaban adalah bulannya Rasulullah. Apa cara deketinnya? Kita banyak solawat. Siapa orang baca solawat? Insya Allah satu dibalas 10 kebajikan. Selawat mbak kok. Selawat baca. Selawat. Makanya emak kita tuh pada berkah orang tua dulu sama selawat gak pernah lepas. Karena yakin orang tua dulu mau masak, nyuci, goreng tempe. Selawat yang dibaca. Enak kita dengerin sambil goreng tempe. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Linabi khairil anam wah lil mu'minin. Enak ya bu ya orang rumah keenakan selawat tempenya angus. Mas lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil baca selawat. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Jadi kagak berantem bu, enak. Makanya keselawatan orang dulu masaknya sedep-sedep karena dibantu nama selawat. Orang dulu masak api karena rambutnya ketutup mau kudungannya. Makanya jarang kejatuhan rambut masakan orang dulu mak. Orang sekarang rambut beriap, pokoknya buat masak. Bukan yang baca selawat nyanyi di gede sama laki. Wanita malah pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya. Yeah. Lakinya denger kayak jadi masak habis kompor tuh nonton Dani. Selawat makanya po, biar kata lu gede gampang laki juga selawat. Bang emang udah kesel sama lu dari kemarin. Ayo berantem. Sebelum berantem selawatan dulu, kan enak. Lakinya namanya Komar. Itu matanya Komarun Sidina Nabi Komarun. bininya namanya Jani. Wah Jani, lakinya bales semua. Wah Jani, tekanan batin ya. Oke, selama laki tekanan batin dia. Ya Allah, enak jadi kagak berantem pok. Jangan agak jadi lomba marawis. Nih masya Allah, selawat kita banyakin luar biasa. Nih keberkahan di bulan Syaban. Yang keempat huruf Syaban itu apa? Alif. Apa itu alif? Ulfah. Kelembutan. Orang yang masuki bulan Syaban hatinya harus lembut. Kenapa? Syaban litathiril qalbi, untuk mensucikan hati kita. Nih bulan ini bulan hati kita supaya bersih. Kemarin bulan Rajab litathiril badan, sucikan badan kita. Masuk Syaban litathiril qalbi, bersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati sering kena penyakit. Penyakit hati macam-macam bang, ada degi, nguret, beruit. Senang ya orang susah, susah ya orang senang. Enak ada mau orang mulu, apa nama kita begitu? Kata yang tukang becak enak bener, naik mobil sedan adem, ada AC-nya gak kehujanan, gak kepanasan. Kata yang naik sedan lain lagi, enak bener tukang becak tidur di bawah pohonan anteng banget, gak ada yang pikirin. Enak selalu ada mau orang mulu, maka kita disuruh dianjurkan bersyukur atas yang Allah kasih buat kita. Bersyukur dikasih nikmat kesempatan, nikmat panjang umur bisa ketemu bulan Syaban. Kita minta sampaikan kepada bulan Ramadan. Hati kita biar bersih. Nah, masuk nanti bulan Ramadan litathiril ruh, untuk mensucikan ruh kita. Bulan Rajab badan suci, hati kita suci. Di bulan Syaban, bulan Ramadan ruh kita bersih, jiwa kita bersih. Keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh sang ibunya. Bersih, suci lahir batin Idul Fitri. Makanya bayi baru lahir tuh enggak ada dosanya. Kita nanti keluar Ramadan begitu juga, bersih suci, enggak ada dosa kita. Oh, bayi makanya baru lahir enggak ada dosanya, Pok. Makanya kita cium kapan aja orok mah enak. Siang, malam, sore, tengah hari kita ciumin masih enak, orok mah. Mulutnya kita cium masih wangi. Coba tengah hari nyium aki-aki. Oh, buat tembakau. Nenek-nenek tengah hari kita cium lah, wow, sirik. Ya Pok, makanya orang yang baru lahir itu bayi enggak ada dosanya. Orang kalau enggak ada dosanya, apa yang diminta sama Allah dikasih. Amin. Bayi juga begitu, baru lahir ada aja rezekinya. Ada yang datang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain handuk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Itu rengginang dimakan sama siapa? Rengginang bisa dimakan sama emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya. Gimana sih? Ini dua soal gigi. Gak akur. Kenapa bayi bisa, emaknya bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi sama dosa. Ini gigi sama dosa. Maka luar biasa Pak Bu, ini keberkahan kita. Ada ulfah, kelembutan dalam hati kita. Yang terakhir hurufnya adalah huruf nun. Apa itu nun? Nun simbol dari nikmah. Apa itu nikmah? Ya kenikmatan yang Allah kasih buat kita. Beruntung kita Bu, karena semua yang kita lakukan datang hadir kemari karena panggilan iman. Kita ibadah karena panggilan iman. Kita puasa panggilan iman. Kita sholat panggilan iman. Termasuk kita kumpul di pengajian begini, panggilannya iman. Ramadan yang dipanggil juga iman. Man soma Ramadona imanan, man koma Ramadona imanan. Semua karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman gak hai. Jadi gak dipanggil. Maka ini kita siapkan dari sekarang. Almarhum wal maghfur laki Haji Nur Ali menyiapkan diri. Beliau taqarrub dari bulan Rajab, bulan Syaban sampai Ramadan. Beliau laksanakan taqarrub ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena bulan ini benar-benar bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Memanfaatkan bulan ini, kita hadir kumpul hari ini, salah satunya memanfaatkan untuk taqarrub ibadah. Amin. Iman panggilannya, puasa besok kita. Makanya Bu, insya Allah kalau kita dengar lagu Marhaban ya Syahr Ramadan, Marhaban Syahr Siyami, Marhaban ya Syahr Ramadan, Marhaban. kita diingatkan kembali itu. Terasa dengar lagu itu kok. Udah dekat Ramadan, iklan di TV udah banyak iklan Ramadan ya Bu. Iklan sirup udah banyak. Belum berasa sekarang, ntar kalau udah puasa ada iklan sirup. Oh, kita masuk ke dapur niat sunlight hijau, cakep banget kita kata sirup marjan. Ibu, Masya Allah sekarang itu udah terasa tuh keingetan kita yang kagak-kagak udah. Mak yang udah kagak, bapak yang udah kagak, saudara yang udah kagak. Tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, tahun ini udah gak puasa bareng. Tahun kemarin masih terawih, masih buka puasa bareng sama kita. Tahun ini udah gak ngikut kita. Bersyukur kita beruntung masih ketemu Ramadan. Maka semuanya panggilannya iman. Termasuk ibadah puasa, iman. Maka syarat wajib puasa ada Bu. Dalam ilmu fikih Bang, syarat wajib puasa itu ada 4. Apa Ustaz? Pertama Islam, yang kedua balig, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Ustaz, dia kan orang Islam, kok kagak puasa? Ya barangkali belum balig. Belum balig kali, makanya dia kagak puasa. Wah, Ustaz anak ketiga masih belum balig. Lagi gak mampu kali, dia lagi sakit, mau ngajak ke puasa, antepin apa orang lagi sakit. Sehat Ustaz, saya lihat dokter gemuk badannya. Oh berarti gila, akalnya gak ada. Makanya puasa itu Bu, puasa sirriyah, ibadah-ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu, cuma ibadah puasa. Kalau ibadah kau tahu dari mana, gue liatin sujudnya lama banget. Orang masih bisa nilai begitu. Itu dia kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Tapi puasa enggak ada yang bisa nilai kok. Enggak ada orang ngomong, si anu gua liatin puasanya mantap banget itu. Lu tahu dari mana? Gua liatin beludah mulu. Buset, dibang beludah doang. Orang gunting juga beludah mulu, Bu. Bang, ya. Nih, kenapa? Karena puasa itu cuma kita sama Allah yang tahu. Maka ibadah yang paling gampang pura-puranya ibadah puasa. Ibadah yang lain gak bisa pura-pura, Bang. Pura-pura sembahyang, mau ngadep kemana? Pura-pura zakat, mau bayar pakai apa? Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang. Tengah hari bulan puasa kita masuk ke kamar. Dalam kamar kita makan 2 piring. Kunci dia ada di kamar, ya keluar kamar jalan kita lemes-lemesin kok. Mulut kita lelap ngomong sama temen, udah lemes banget, gue malam pake sahur, gue nanya gue masuk puasa ini. Orang agak tahu kalau kita gak puasa. Kenapa? Karena puasa ibadah yang kita sama Allah yang tahu. Lagi puasa tengah hari kita mau sembahyang Johor. Sebelum sembahyang Johor kita wudu dulu. Lagi wudu kita ke kumur. Kalau lagi ke kumur kok, andaikan saja itu kita colong air Bang, dikit aja kita telan. Jangankan KPK, jangankan polisi, teman di samping kita lagi wudu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Kenapa itu kita gak lakuin? Karena merasa adanya Allah. Diajarin puasa itu jujur. Yang kedua, puasa ngajarin kita apa nanti? Ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum. Ini disiplin kita sekarang Bang udah acak-acakan. Orang banyak yang udah gak disiplin, di jalanan aja begitu. Lihat naik mobil Pak, di tol. Udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja di kanan, kagak mau minggir. Kan disiplinnya masih gak bisa, gak jelas. Anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi, prit, berhenti. Siapa? SNK, punya Pak. SIM, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Nah, ini nyautnya enteng banget Bang. Saya kagak tahu ada bapak. Berarti disiplin kita masih ditongkrongin. Maka puasa besok ngajarin disiplin. Disiplin itu makan minum. Kalau belum waktunya minum, jangan minum. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Benar. Di siang hari barang yang haram, barang yang halal jadi haram. Apalagi yang haram. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener Bo? Es buah halal, kapan? Habis maghrib. Kolak halal, habis bini sendiri halal, habis istirawe, habis maghrib Bo. Nafsu amat Bo. Habis istirawe lama dikit waktunya. Kalau habis maghrib ya jalan-jalan doang Bang. Makanya diajarin semua disiplinnya begitu. Puasa ngajarin disiplin, makan minum. Makanya nih kita diajarin sekarang masuk Syaban, siapkan diri untuk takarub ibadah. Alhamdulillah. Girang, makanya salah satunya rohan masal ini bu bermanfaat. Manfaatnya apa? Begitu banyak manfaat ngirimin doa. Rohan masal ini manfaatnya pertama buat orang yang kita rohahin, buat orang yang kita kirimin doa. Siapa itu? Almarhum, walmarhumah, orang tua, keluarga semuanya girang gembira dapat kiriman doa malam ini. Apalagi malam ini malam Jumat, benar bu? Girang dapat kiriman doa. Yang kedua manfaatnya buat siapa? Buat orang yang bikin rohan masal. Ini Bapak RT kita yang memprakarsai bersama teman-teman PP dan anak teman-teman dari Banser, enggak dari GP Ansor, semuanya dari NU kumpul begini. Ini yang kita bikin melalui acara ini, yang berkecimpung semuanya melalui suksesnya acara ini, saya yakin manfaatnya akan kembali kepada yang bikin acara. Nih, yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran, kita patungin, jangan pelit kok, jangan. Anfik ma fil jaib yakti kama fil ghaib, infakan ada yang di kantong kita. Ini nanti akan datang rezeki yang kagak disangka-sangka. Ini banyak kadang-kadang penyakit kita kan bang, masya Allah, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang udah pantat kuning, bol nonton, udah parah bu. Nidu kopi, ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya orang itu. Makan lauknya ikan habis, palanya aja kerempuk semua. Kucing melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Kucing pada kurus, gak bisa tulang. Pelit, medit, koret. Orang mau udah medit, koret bang, parah. Jangan kan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10 ribu, perutnya lapar nih. Mikir-mikir dia. Kalau gue beli nasi goreng, habisin duit gue nih. Jangan. Bener sih duitnya utuh, ceban. Cuma tidur, ucusnya pada ngambang, ngerasain. Ini namanya orang pelit, medit, koret, butuh gasiran. Ini penyakit kita salah satu begitu. Kalau kita bapak-bapak pada kompak aja pak, nih kita sembahyang Jumat di masjid, satu orang sadar semuanya pada bawa duit 10 ribu aja, jangan banyak-banyak. Masjid muatnya 500 orang, itu kalau 500 kali 10 ribu udah 5 juta tuh masjid dapetnya Jumat. Siapin 1 juta buat khotibnya, khotib dikasih 1 juta, subuh udah nongkrong, jarang-jarang. Nah, kalau sebulan 4 khutbah, 4 kali Jumat 4 khutbah, udah 4 kali khutbah berarti 4 juta gajinya tuh, khotib. Gaji pokok. Kepala PNS. Orang-orang kita pelit-pelit main Jumat, lah lu udang-udang doang sorban nyengser, udang-udang kayak ban pespa main Jumat. Allah, mau tasbih kayak biji pinang ditarik kosong-kosong gede. Kotak masih jauh, subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah. Kotak lewat, alhamdulillah. Ya Allah pelit, pelit. Ya Allah, padahal kita di kantong banyak itu. Ada cepean, gocapan, ada 20. Ada ceban, ada goceng, ada 2 ribu, ada 1 ribuan. Pada ngomong semua tuh duit receh banget. Kata yang cepek gue nih yang diambil nih, pasti gue. Yang gocap nyaut tuh kegedean lu mah. Gue yang biru, pasti gue. 20 ngetuk, wah gitu. Lu mah 50 ribu buat di beras lu. Gua nih yang 20 ribu yang diambil. Yang ceban nyaut, lu juga 20 masih gede lah, lu mah jisamsu sebungkus. Gua nih yang ceban yang diambil, pasti gua. Goceng nyaut, gua nih yang krem, pasti gua lah yang diambil. 2 ribu nyaut yang abu-abu, gua kali. Pasti gua ini mah. Yang 1 ribu mah kagak ngomong apa-apa kok. Ribuan ngempe di pojokan kantong. Kata yang ribut ngetuk, lu pada ribut apa sih, gue denger dari tadi, tetep aja ntar gue yang dicomot tuh, kata yang ribut. Eh bener ribuan bu, dicomot mau ribuan girang buat ngambul, apa gue kata. Gua kan yang dicomot. Ya Allah, ribuan udah kuplek banget, dilempengin bengkok lagi, terusin mencong lagi. Doanya banyak banget itu masuk ke kota, ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan, ya Allah masuk ke surga, ya Allah malaikat tegur, 1 ribu kumpul dekil surga lagi. Nih masya Allah po, itu ayo kita nih mau berbagi semuanya. Hari ini yang kita keluarin harta, tenaga, pikiran semuanya. Nyari dah, ngapa-ngapa. Iya makasih guru. Iya. Air putih. Temennya RCTI, air putih. Kasih air putih begitu jadi ngerasa ustadz.

ngobok blok ngobok itu latihan upacara. Ya dulu saya latihan upacara bu. Iya, pembina upacara meninggal di lapangan upacara. Orang meninggal kan, yang meninggal dipitek sama bocah kannya, emang bocah usil juga. Nih, ada orang kayanya tunjuk nih simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Dari tekuk orang, agak model lu. Orang kaya lagi duduk bareng kumpul sama temennya, terus orang kaya kentut, friend. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba-coba yang miskin kentut sembarangan. Katain kita setan lu. Lu bangke lu ya. Punya adab kentut sembarangan aja. Gua pindah selalu pikir kali, diusir. Maka perlu ada orang kayanya, tunjuk. Ini berjuang. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol ulama. Ustaz, ustazah, adanya di tengah dia. Maka jari yang paling tinggi jari tengah. Orang yang berilmu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah. Amin. Tuh. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya jari manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Ada siapa? Ada Banser, ada Pepe, benar? Harus ada pemuda. Yang ini jari, apa? Kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol orang puan, bang. Simbol cewek dia. Kelingking puan, wanita. Ini biar kecil antep dia. Jangan macam-macam sama kelingking, bang. Ini bisa kemasuk kemana aja dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Disodokan pakai kelinci. Loh, gak mungkin pakai jempol, boros. Sian bola ayam ledes. Makanya kan lima-lima yang kompak bersatu semua kan enak. Ya gak? Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya. Bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahan kita di sini. Lima jari ada kelemahannya, bu. Apa kelemahannya, Ustadz? Kelingking kalau sweet ketemu jempol kalah jempol. Jempol apaan? Jempol pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking ibu Hawa yang ngerayu-ngerayu. Ayo dong ayam beb, mam dong buah khuldi yang mam dong mamam. Tuapin, tayang, tuapin, tuapin, tuapin, rayu-rayu. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau perempuan yang godain udah teklok aja udah laki mah. Bener, makanya Nabi Adam kegoda makan buah khuldi dimakan. Sampai di tenggorokan nyangkut. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher laki kita. Hanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi gak nyangkut di leher, bang. Dia masih langsung nyangkut di dada. Untung nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet bang. Oh, anak nangis udah teteh ngangkat dengkul dulu. Mimi, ribet bang. Kacau udah ribet. Nyampe di dada tebelah dua. Alhamdulillah. Beruntung tebelah dua bu. Kalau satu doang di dada kayak tumor. Nih, makanya hati-hati kelingking bisa ngalahin jempol. Nah, tapi kelingking kalau sweet ketemu amat tunjuk baru kalah. Tunjuk kapan tadi? Kaya. Orang kaya. Perempuan asal ngiat itu udah teklok aja kira-kira gitu. Emang udah bukan amatre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya cuma tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena ada ustadzanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang karena gurunya yang ngajarin. Yang nggak hilang mata duitan. Makanya saya bilangin sama anak-anak muda kalau nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Kita pernah ini bang diumpetin di sini, sial gitu. Udah gue umpetin masih ketahuan sama lo. Buat tuh, buangan kan duit, baunya duit aja tahu dia mah. Makanya ibu-ibu marah dan nanya bu sama saya. Lumayan Ustadz kalau laki kita pelit boleh gak duitnya saya colong? Dulu bu saya belum jawab. Dibuluin aja dong. Kalau laki kita umpama kita umpama nih umpama nih kok umpama nih kita umpama. Laki minta duit sama laki bang bagi duit tapi buat ganja nih kagumnya duit bang. Laki ngetuk, lu minta sama gua lagi, emang duit gua kemana-mana, tau sendiri, emang nyalok, belum gua lu tau sendiri, urusan ngomong, ribet buat gua, gak pentet-pentet duit, lu minjem masa apa ke sana? Biarin kok, jangan dilawan. Dia meleng dikit, dompetnya periksa. Ini saya ajarin. Dompetnya periksa, pok. Udah periksa dompetnya, ada duit cepean, nah berarti bohongin dia. Udah bohongin kita, ambil tuh cepet, belanjain habisin pok 100 ribu, beli lauk yang enak-enak. Setengah 12 kan dia mau minta makan tuh. Neng makan yang apa neng, gue melapar banget neng, lu masak apa neng. Wain pok yang semua kita beli. Yang belanja tadi 100 ribu semua, banyak banget lauk. Alhamdulillah, tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak ini neng masakan tuh, enak bang, lah duitnya haram, enak aja bang. Dosa lah kagak yang mau makan bareng. Loh, ini kadang-kadang aneh, kok orang laki mau duit gocap setengah jam habis ya bu. Ngerokok, ngopi ya bu. Ibu kan duit gocap situ semua, jajan bocap, belanja di dapur semuanya, mau nyelengin di situ juga kan, kreditan di situ juga. Hebat, makanya istri yang soleha. Istri soleha begitu bang, gak punya duit, gak punya beras, jangan pernah minta sama laki. Tuh, hebat istri. Bu, kalau gak punya beras, gak punya duit, jangan minta sama laki. Mintanya sama Allah. Cuma ngomongnya di kuping laki. Laki-laki duduk toko aja sambil lewat, ya Allah. Masa kada beras ya Allah. Praktekin besok kok manjur. Nih, masya Allah. Kalau kita kompak bersatu kan enak bang. Islam tuh harus enak. Islam tuh agama yang harus kompak bersatu. Islam harus punya seperti Habib Rizik. Islam harus punya seperti Kiai Haji Said Agil. Islam harus punya seperti Kiai Roma Irama. Islam harus seperti Kiai punya Arifin Ilham. Islam harus punya seperti Yusuf Mansur. Islam harus punya seperti Habib Bahar. Semuanya kompak, masing-masing berjuang sesuai kemampuannya, kan enak bang. Kalau kita kambing ya kita kudu ngembe. Kalau jadi ayam ya kuku ruyuk. Ini yang enak, indah. Semuanya kita berjuang. Saya ceramah begini gak bisa saya ceramah kayak Habib Bahar, gak bisa saya ceramah kayak Habib Rizik. Keras, takbir, wow apa takbir, tenggorokan lecet. Gak bisa saya. Ukuran amplop, anu. Buat berobat aja masih kurang normal. Tenggorokan. Karena semuanya kita berjuang masing-masing sesuai kemampuan. Yang namanya berjuang harus punya senjata dong. Masing-masing kita punya senjata. Kudu punya pisau, golok, silet, gunting, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapi. Usah musuh kita akar nangka, kampak maju. Kan cakep bang ya, ngepas. Usah musuh kita kumis ini, silet maju. Kan ngepas namanya bang. Ini kadang-kadang kita balik sekarang nih yang kejadian sekarang begitu. Yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Siapa bicara apa udah gak jelas. Maksud kita kalau yang ngerti politik kita ngomongin politik, hal bidangnya. Yang hukum ngomongin hukumnya, soal yang ngerti hukum. Kan enak sekarang gitu. Ini kadang-kadang kita dipecah belah. NU dipecah belah, ya gak? Banser dipecah belah. Yang memprovokasi itu begitu banyak. Orang-orang yang gak senang dengan Islam. Makanya kalau kita bangga dengan Islamnya enak. Berhenti udah kita ribut masalah kurungiah, masalah khilafiah, berhenti. Itu bang gara-gara beda kunut, yang orang pakai kunut, ini kagak berantem. Pakai kunut boleh nggak usah baca, kalau baca kunut sholat subuh? Lah boleh, emang ada dalilnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kunutu hatta farokat dunia. Rasulullah baca kunut sampai meninggal dunia. Yang nggak pakai kunut nggak apa-apa, karena baca kunut bukan rukun dalam sholat. Yang nggak apa-apa, yang pakai kunut sah, yang kagak pakai kunut juga sah. Kan enak udah anteng, nggak usah ribut. Yang dikedepanin Islamnya, cari titik persamaan, jangan perbedaan, jangan bangga dengan alirannya doang. Ini kadang-kadang bangga dengan aliran doang bang. Tuh yang jenggot ada 3 lembar aliran gua. Macam-macam kan ini itu aliran gua. Moga gemuk yang bermeluk, jenggot gua kagak ada. Jenggot tuh lain, gua 3 lembar. Jadi bangga sama jenggot. Tuh yang jidatnya hitam gua aliran gua tuh. Tuh yang tanah yang ngatung di atas betis aliran gua. Jadi bangga dengan yang begituan, cari dengan Islamnya bangganya, jangan begituan. Saya bilang kalau begitu bang, lu boleh sholat pakai tanah ngatung gak ngapa-ngapa. Duluan ngkong gua lu baru maren. Ngkong gua lu pakai tanah ngatung dari dulu. Dipakai tanahnya tanah angkoin namanya, dipakai ke sawah doang. Caranya dibuat sholat, orang dulu apik, luarnya pakai sarung lagi. Ketika batal wudunya, diangkat sarungnya, betisnya gak kelihatan. Orang lu apik ibadahnya. Lah kalau sekarang pakai celana ngatung buat kebanggaan. Jalan-jalan pakai celana ngatung, ke pasar pakai celana ngatung, ke kantor pakai celana ngatung. Lu RT coba ke kantor nanti. Camat lurah ke kantor pakai celana ngatung, kaosnya kakinya tinggi hitam. Lewat di depan bocah digantain lah lurah culun. Emang cakep banget apa celana ngatung. Jangan bangga yang begituannya. Jenggot yang sunnah dia dipiara yang lebat nih, kelihatan laki-lakian. Ini kan tiga lembar biara. Gak ada sunnahnya. Jenggot nih suruh rapihin yang jebrik-jebrik, gunting rapihin. Bulu ketek cabut, jadi kerok. Ini ada aturannya bang semua. Makanya jangan bangga dengan yang begitu. Ini kadang-kadang nyalain mulu. Salah lu itu, yang bener gua. Apa itu tahlilan? Apa itu rohan? Ngirimin patehan gak bakal nyampe sama yang mati, sama yang hidup. Enggak ada yang mati itu, enggak ada yang nyampe sama yang mati, kata dia. Saya pernah buku kejadian, ada mayat di atasku, ya masih di balai. Saya baca Yasin diomelin sama anaknya. Bapaknya meninggal, masih di atas balai itu mayat. Saya baca Yasin, marah anaknya. Eh bapak, ustaz tolong, enggak usah baca Yasin, enggak usah baca tahlil ya. Yang sama udah meninggal, percuma dibacain doa. Enggak bakal sampai doa yang hidup dengan yang mati. Waduh, ini orang ngajakin ribut saya. Saya balikin, ya udah kalau emang lu kata doa gua kagak nyampe, nih besok mayit gua kagak sembayangin. Jangan sembayangin udah. Kok enggak disolatin Pak Ustaz? Ngapain disolatin? Percuma dong. Dalam salat jenazah kan ada doa. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa ampunan buat si mayit. Kalau kata lu kagak nyampe, percuma dong disolatin. Sekarang nih gua doain dan sumpahin dah. Bapak lu yang udah mati mayat, masuk dalam kubur, digedikin sama malaikat, masuk neraka, disumpahin. Eh cuma marah dia bang, lah kok disumpahin begitu, jangan begitu Pak Ustaz. Masa disumpahin masuk neraka, bapak saya udah mati. Eh jangan marah bang, sumpah gua kagak gak nyampe, saya kata gitu. Tadi kata doa gua kagak nyampe. Disumpahin lu marah. Gitu aja akalnya dalilnya bang. Kalau kita punya HP aja ada pulsanya SMS nyampe. Itu HP bikin orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah. Lebih nyampe lagi dong. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat. Apalagi Tri, ya jarang nyambung. Sebujang begini sinyal hilang. Tri nyambung sama saya rasem jenggol baru nyambung. Masya Allah. Nih aneh Pak Bu sekarang. Udah yang begitu jangan diperbedain, jangan diperbesarin. Kita kompak bersatu. NU dengan Muhammadiyah, benar. Banser dengan PP. Semuanya ormas-ormas Islam harus bersatu. FPI harus bersatu. Kalau semuanya bersatu kompak, musuh Islam takut. Benar. Iya, kalau kita kompak bersatu, ya kan enak. Kompak bersatu masing-masing semuanya punya lagu kebangsaan, punya lagu mas, lagu-lagu ormas buat apa namanya semangat kita. Enak kumpul, kompak bersatu. Tangan kanan sama tangan kiri beda bang, tapi akur dia gak pernah ribut. Yang kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Tangan kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Terus saling tolong-menolong kan enak begitu. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman tangan kanan, tanda tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar dia. Atau yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian kobelisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin aja pembersihan. Tapi yang kanan kagak sombong, kerjanya cakep-cakep, ingat sama yang kiri. Apa kata yang kanan? Kiri, lu sabar. Walaupun yang terima duit gue nih, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang pake elu. Bener bu? Iya beda tapi akur. Kerjasamanya kompak, kanan sama kiri. Kanan kalau lagi jalan tuh lenggang, kita cakep lenggang. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, gue ngalah dah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Jalan begini kita, gue kayak pampir kita bener. Ini namanya statis, jumun, beku, gak pernah maju-maju. Makanya kita memasuki Ramadan ini, ya kan, di bulan Syaban ini.